semesta keindahan alam dunia. Penyejuk bayu merayu membelai sayup berdesi. Terbentang laswardi hijau di balik awan nan putih. Lihatlah unggas nan bebas terbang gembira di alam riang. Menikmati suara gemilau cahaya membuat padi menguning. Terurai bunga di taman mendengar suling anak gembala. Hatiku sangat terharu. Terbentang luas wardi hijau di balik awan nan putih. Lihatlah unggas nan bebas terbang gembira di alam riang. Menikmati suara gemilau cahaya membuat padi menguning. Terurai bunga di taman mendengar suling anak gembala.